الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Para hadirin hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya. Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Ayat yang terakhir kita bahas dari surat Al-Lail, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-10. Apa bunyinya? Fasanu yassiruhu lil usra. Mereka akan kami mudahkan untuk menemui kesulitan. Ini adalah ganjaran yang Allah sediakan buat orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang tersebut di dalam ayat sebelumnya. Wa ammamam bakhila wastagna, dan orang-orang yang pelit. Wastagna, tidak merasa butuh kepada siapa? Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan, tidak percaya dengan adanya balasan, dengan adanya surga, tidak percaya dengan la ilaha illallah. Orang-orang ini akan mendapatkan ganjaran fasanu yassiruhu lil usra. Dia akan kami timpakan kesulitan, kesusahan, kesengsaraan. Di mana? Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelum kemarin tentang kesulitan dan kesusahan yang akan mereka dapatkan di mana? Di dunia. Malam hari ini kita akan membahas apa kesengsaraan yang mereka dapatkan di akhirat. Akhirat itu mulainya kapan? Akhirat itu dimulai ketika kita meninggal dunia. Hari kiamat diawali dengan meninggalnya kita dari dunia ini. Makanya ada ungkapan, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati, maka berarti dia sudah masuk ke dalam hari kiamat. Ini yang diistilahkan dengan kiamat sughra. Apa sughra? Kecil. Kalau yang kubro, kubro apa? Besar. Kapan itu? Nanti. Nanti kapan? Gak tahu kita. Ya, kita tidak tahu. Kalau itu kiamat ketika bumi hancur, langit runtuh, itu namanya kiamat besar. Kiamat kecil ya ketika kita mati. Maka kesulitan itu yang akan dialami oleh golongan yang tadi disebutkan sifat-sifatnya akan diawali dengan kematian yang mengerikan. Kapan itu saya khutbah di sini bercerita tentang dua jenis kematian. Karena kita akan membahas tentang orang-orang yang mendapatkan kesengsaraan, maka yang akan kita bawakan hanya orang-orang yang sulit kematiannya. Diceritakan ketika orang kafir dalam keadaan sakaratul maut, maka akan datanglah sosok malaikat pencabut nyawa. Dan sebelum malaikat pencabut nyawa, sudah turun berbondong-bondong para malaikat yang berwajah hitam, kelam, gelap, mengelilingi orang kafir tersebut sambil membawa kain kafan yang kasar. Setelah semuanya mengerubungi orang kafir yang dalam keadaan sakaratul maut tadi, maka barulah turun malaikat pencabut nyawa mengambil posisi di depan kepala orang tersebut. Begitu siap, maka langsung malaikat tadi membentak orang kafir dan mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai nyawa yang hina dina, ukhruji ila sakhatim minallahi wa ghadab, keluarlah engkau dari tubuh ini untuk menjemput kemarahan dan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dibentak seperti itu, dan nyawa itu sadar betul bahwa setelah keluar dari tubuhnya, maka dia akan menghadapi kemurkaan dan kemarahan dari Allah azza wa jalla, maka nyawa tadi lari masuk ke dalam tubuhnya kembali. Nyawa sudah siap di kerongkongan, yang tinggal keluar saja. Karena takut, maka nyawa tersebut lari masuk kembali ke tubuhnya. Karena nyawa tersebut enggan untuk keluar, maka dikeluarkanlah secara paksa. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, suasana paksaan itu seperti besi yang berjeruji, yang kecantol di kapas yang basah. Sulit, akan tetapi dipaksa dengan sekuat tenaga dikeluarkan, karena paksaan tersebut akibatnya taqatta'a ma'ahal 'uruqu wal 'asab, seluruh urat dan seluruh otot, sendi-sendi yang ada di tubuh orang tersebut semuanya putus karena saking kerasnya paksaan dari malaikat pencabut nyawa ketika mencabut nyawa orang tadi. Begitu nyawa orang tadi sudah berada di tangan malaikat pencabut nyawa, maka langsung diserahkan kepada para malaikat yang berwajah hitam, yang sudah siap siaga di sekeliling orang itu, kemudian dibungkus dengan kain kafan yang sangat kasar, lalu diangkat ke langit, dan ketika diangkat terciumlah bau busuk melebihi busuknya bangkai yang paling busuk di muka bumi. Ketika diangkat ke langit, para malaikat yang ada di langit semuanya bertanya, nyawanya siapa ini? Nyawanya siapa yang hina dinain? Maka kemudian disebutkan, ini nyawanya Fulan bin Fulan. Dijuluki dengan nama dia yang paling jelek, yang dahulu dia biasa dipanggil dengan nama tersebut ketika di dunia. Ketika minta izin untuk bisa masuk ke langit, maka ditolak untuk bisa masuk ke langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 40. La tuftahu lahum abwabus sama'. Tidak akan pernah dibuka pintu langit untuk orang-orang kafir. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan mungkin masuk ke dalam surga. Pintu langit saja enggak dibuka, apalagi masuk ke mana? Surga. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sekalipun unta bisa masuk ke lubang jarum. Mungkin enggak unta masuk ke lubang jarum? Tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin itu kalau terjadi, orang kafir tidak akan masuk surga. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Ketika gagal masuk ke pintu langit, dikemanakan? Dikembalikan lagi ke dalam jasadnya di kuburan. Itulah kesulitan berikutnya yang akan mereka alami. Ketika mati mereka sudah sulit. Dan ketika masuk ke kuburan mereka akan mengalami kesulitan yang tidak jauh mengerikannya dibandingkan kesulitan yang dialami ketika mati. Makanya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, kalau ziarah kubur beliau nangis. Mengucurkan air matanya, bukan satu tetes, dua tetes, tapi mengucur sampai jenggot beliau yang basah, jenggot beliau yang lebat itu basah. Berarti memang betul-betul apa? Nangis. Maka orang-orang yang ada sekelilingnya bertanya kepada beliau, Tadzkurul jannata wan nar wa la tabki wa tabki min hadza. Wahai Utsman, ketika engkau bercerita tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis seperti ini. Tapi kenapa ketika engkau ziarah kubur, melihat pemakaman, kuburan-kuburan ini, engkau menangis sampai sedemikian rupa? Maka kemudian beliau mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu terminal pertama akhirat. Pertama kali seseorang setelah meninggal dunia masuk ke alam akhirat, dia akan melewati alam kubur. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru min. Seandainya di alam kubur dia bisa selamat. Selamat dari apa? Siksa kubur. Maka perjalanan berikutnya akan jauh lebih mudah. Kebalikannya. Wa illam yanju minhu. Seandainya di kuburan saja dia tidak selamat. Fama ba'dahu ashaddu min. Maka sungguh perjalanan berikutnya jauh lebih sulit dan lebih menyengsarakan. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Maka begitu dimasukkan ke kuburannya, datang dua orang malaikat, yaitu malaikat apa? Munkar dan Nakir. Menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ketahui semuanya. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Man nabiyyuka? Siapa nabimu? Wa ma dinuka? Apa agama? Pertanyaan-pertanyaan yang simple redaksinya dan jawabannya juga mungkin bisa kita jawab sekarang, sampai orang kafir pun bisa kalau nyontoh. Tapi di akhirat tidak seperti di dunia. Setiap menjawab, setiap dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, selalu jawabannya ha, ha, la adri, ha, ha, saya tidak tahu. Ditanya Allah, ditanya siapa Rabbmu, enggak tahu. Siapa Nabimu, enggak tahu. Ditanya tentang agamamu apa, enggak tahu. Dalam beberapa riwayat dikatakan sami'tun nasa yaquluna faqultuhu. Aku dulu ketika di dunia pernah dengar jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, orang-orang ngomong seperti itu, saya ikut-ikutan ngomong seperti itu. Di dunianya cuma ikut-ikutan, di akhirat tidak bisa jawab. Akidah, keyakinan itu bukan dengan ikut-ikutan. Yang lainnya ke selatan ikut ke selatan, yang lainnya ikut, yang lainnya ke utara ikut ke utara. Gak punya prinsip, gak bisa jawab orang yang seperti ini. Kita harus punya prinsip, akidah yang kita yakini sampai ke dalam hati kita yang paling dalam, inilah yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Munkar dan Nakir. Maka begitu pertanyaan-pertanyaan tadi enggak bisa untuk dijawab, maka terdengar perintah dari langit. Fafrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu dari kuburan orang ini ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha. Begitu dibuka, maka menghembuslah hawa yang sangat panas dari neraka. Dan bau busuk yang ada di dalam neraka semuanya masuk ke dalam kuburan orang itu. Wa yadhiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kuburan yang sudah sempit tadi, berapa ukurannya? 1x2. Rumah masa depan kita semuanya. Jangan Anda pikir, jangan Anda bayangkan. Sekarang rumah Anda tingkat 5, terus nanti kuburannya tingkat 5. Anda punya istana 5, punya istana 10. Kuburannya sama semuanya. Enggak usah saya dikuburkan di pemakaman yang apa? Yang mewah, Ustaz. Yang satu kapling harganya 1 M mungkin. Rumputnya, Ustaz, indah. Segala fasilitas ada. Toilet ada. Rumah makan ada. Terus gue ngapa? Kuburan Anda tetap 1x2. Sudah kuburannya sempit, disebutkan oleh Nabi SAW, kuburan yang sudah sempit itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala dipersempit lagi, dipres sampai tulang belulang yang ada di tubuhnya pecah, patah. Dan menusuk satu sama lainnya. Ketika dia sedang dalam keadaan sakit seperti itu. Dan merasa kepanasan. Ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyabi muntinur rih. Tiba-tiba datang seorang yang sangat buruk wajahnya. Pakaiannya compang-camping. Tubuhnya bau busuk. Maka orang tadi bertanya, siapa kamu? Saya enggak kenal. Fayaqul, maka dia menjawab, ana amalukal khabith. Aku adalah dosa-dosa yang dulu kamu kerjakan ketika kamu di dunia. Akulah yang selalu bersama engkau ketika di dunia. Maka sekarang aku pun akan menemanimu di kuburan ini. Fawallahi, demi Allah, kata orang yang buruk tadi, ma'alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah. Demi Allah, aku tahu persis, ketika dahulu kamu di dunia, untuk ibadah kamu paling lelet, paling males, paling lambat. Sari'an ila ma'siyatillah. Tapi kalau maksiat, kamu paling di depan. Aku tahu persis. Zakat diundur-undur, sholat diundur-undur, make jilbab nunggu nek wis tua, ngaji engko disit, engko disit. Tapi kalau sudah masalah maksiat dosa, oh, dimanapun ada konser didatangi, dimanapun mainan sampai lewat waktu sholat, ada maksiat dimanapun dikejar, walaupun harus mengeluarkan duit sebanyak mungkin, tidak ada masalah, yang penting happy katanya. Fawallahi, demi Allah, aku tahu persis itu perilaku kamu ketika kamu di dunia. Cukup sampai di situ? Tidak. Fayuqayyadu lahu a'ma wa asam wa abkam. Sudah didatangkan orang yang buruk tadi sebagai teman yang setia, sebagaimana dulu dia setia dengan dosa-dosanya ketika di dunia. Allah datangkan sosok yang buta, tuli, bisu. Ini beda lagi dengan orang yang tadi. Ini yang lainnya. Sosok yang buta, tuli, bisu. Fi yadihi mirzabatun. Di tangannya ada palu godam yang sangat besar. Lau dhuriba biha jabalun kana turaba. Seandainya palu godam tadi digunakan untuk memukul gunung, maka gunung itu akan hancur rata dengan tanah. Yang megang ini buta, tuli, bisu. Fayadribuhu dharbatan hatta yasira turaba. Sosok yang buta tuli ini ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukul, memalu orang ini, begitu dipukul hancur habis. Tsumma yu'iduhu Allahu kama kan. Kemudian oleh Allah dikembalikan tubuhnya seperti semula. Fayadribuhu darbatan ukhra, dipukul lagi. Fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain. Kemudian ketika dipukul itu dia teriak sekeras-kerasnya, dan teriakan itu didengarkan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali jin dan manusia. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini mendengar apa yang terjadi di kuburan. Sudah, itu kesulitan di mana? Di kuburan. Kesulitan yang lainnya, nanti hari kiamat akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan. Begitu dikumpulkan, mereka akan menghadapi perhitungan amalan. dan mereka juga akan mengalami kesulitan yang tidak kalah mengerikannya. Karena saat itu seluruh manusia akan dihakimi oleh Rabbul Alamin. Tidak seperti hakim di dunia yang cuma disuap 100 juta, 200 juta, klepek-klepek. Hakimnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil. Datang pula para malaikat. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Dikelilingi oleh para malaikat. Ada malaikat di situ yang memang tugasnya membawa kitab-kitab catatan amalan para manusia. Yang detail catatan yang ada di situ, tidak ada satupun perbuatan dan ucapan yang lepas dari catatannya malaikat itu. Jam anu, menit anu, detik anu, di sana kamu melakukan ini. Tidak lama kemudian, kamu pikir kamu di luar kota, enggak ada yang ngelihat, istri kamu enggak ada, kamu melakukan perbuatan anu. Di warnet, enggak ada yang ngelihat, kamu pikir kamu buka ini dan itu. Semuanya tertulis, tidak ada yang ketinggalan sedikit pun. Makanya orang-orang yang bergelimangan dengan dosa, ketika kitab catatan amalannya ditaruh di depan dia, fataral mujrimina musyfiqina mimma fih, para pendosa tersebut mereka sangat ketakutan ketika melihat kitabnya dibeber. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan mereka mengatakan, celaka ini kitab. Kecil, besar, semuanya tertulis. Tidak ada yang ketinggalan sama sekali. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 49. Selain para malaikat, kitab-kitab didatangkan para rasul, didatangkan para nabi. Bumi juga, langit juga. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan para rasul, mereka mengatakan kepada Allah, wahai Rabbi, kami sudah menyampaikan tugas yang engkau bebankan kepada kami, wahai Rabbi, sudah kami sampaikan. Para ulama pun mengatakan, kami sudah menyampaikan apa yang seharusnya kami sampaikan. Terus alasannya apa lagi? Ustadz, mubalik, kiai, da'i, sudah menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Bumi lapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa bumi akan menceritakan kejadian-kejadian yang ada di atasnya, alias dahulu kamu ketika berada di atas tubuhku, tubuhnya bumi, kamu melakukan ini itu jam sekian, jam sekian. Semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai penghitungan amalan, maka kemudian setelah mengalami beberapa proses, ada yang namanya qisas. Apa? Qisas. Apa itu qisas? Qisas itu adalah pembalasan yang setimpal. Anda ketika di dunia menzalimi orang, maka saat itulah Anda akan dibalas dengan pembalasan yang setimpal. Pembalasan yang setimpal pada saat itu akan diambil dari modal kita yang paling mahal. Apa itu? Pahala yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit ketika di dunia. Nanti pada hari kiamat, Seandainya kita termasuk orang-orang yang sering berbuat zalim, menyakiti orang lain, maka saat itu pahala kita yang capek kita kumpulkan sedikit-sedikit, mau tidak mau akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kanat lahu madhlamatun li akhihi min 'irdhihi aw syai'in." Barang siapa yang pernah menyakiti saudaranya, entah itu dalam perasaannya, kehormatannya, atau yang lainnya, harta, mencuri, korupsi, ngerasani, barang siapa yang menzalimi saudaranya, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaklah saat ini juga dia minta maaf kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, kepada teman kerja, kepada saudara, kepada orang tua. Saat ini juga minta maaf. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang hari yang pada saat itu dinar dan dirham tidak ada harganya. Emas, perak, uang tidak bisa digunakan untuk menebus. Terus bagaimana kalau misalnya kita tidak minta maaf karena gengsi, atau karena hal-hal yang lainnya? In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Proses kisosnya adalah dengan seandainya dia punya pahala dari amal soleh yang dahulu dia kerjakan ketika di dunia, akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kezolimannya. Yang dia zolimi orang sepurbalingga dengan korupsi dananya masyarakat Purbalingga, ya segitulah yang akan diambil dari pahala Anda. Wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih. Kalau enggak punya amal soleh, enggak punya pahala, atau pahalanya sudah habis sedangkan yang ngantri masih banyak, karena yang dia gunjing setiap harinya begitu banyak dan yang menuntut dari dia masih banyak panjang antri, sedangkan pahala yang dia miliki sudah habis, maka gantian dosa-dosa dari orang-orang yang ngantri tadi dicabuti oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurangi, kemudian ditimpakan kepada orang yang zalim tadi. Hadis riwayat Bukhari. Kesulitan berikutnya, selanjutnya, ketika mereka digiring ke neraka, itu belum apa-apa, ini akan di mana? Digiring ke neraka. Bagaimana ketika mereka digiring ke neraka? Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 34 menggambarkan proses penggiringan tadi. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Mereka digiring ke neraka dalam keadaan tersungkur, diseret wajahnya di bawah, diseret oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke neraka jahannam. Dan dalam keadaan nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa, dan kami seret orang tersebut dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 97. Mata yang dahulu bisa melihat di dunianya, hilang. Telinga yang dahulu bisa mendengar, hilang. Mulut yang dulu bisa bicara, gak bisa. Karena dahulu panca indera ini ketika di dunia tidak digunakan untuk merenungi, membaca, mendengar firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sampai ke neraka, mereka mendengar suara neraka yang begitu mengerikan. Jeritan, sayatan, tangisan yang sangat menyayat dari orang-orang yang ada di neraka, sampai mereka duduk bersimpuh saking takutnya. Akan tetapi ketika sudah saatnya masuk ke neraka, dibentak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, masuklah kalian ke pintu-pintu neraka jahannam dan kalian akan kekal di dalamnya. Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 29. Ini baru sedikit tentang kesulitan yang akan dialami oleh golongan itu di hari kiamat. Semoga Allah hindarkan kita semuanya dari hal tersebut. Sekedar mengingatkan, puasa Arafah hari apa? Hari Ahad. Bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Mudah-mudahan ketika kita menjalankan itu bisa meringankan beban kita nanti di akhirat. Dan pengumuman tadi, pengajian hari Ahad rutin bulanan di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto jam 9 sampai selesai dengan tema sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fikih sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntas segala kurangnya, kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.